Konco turu se bersama Romansa News. Kita bayang bareng-bareng lagi. Special bareng Romansa. Buat jelas dulu kan selamat datang. Jangan, aku mau ngomong rabi gue. Ayo, begitu. Kamu yang ngomong, ojo do gelut, coba. Jangan berantem.